Sahabat Indonesia yang super, seperti telah saya tuliskan di pointers yang rekan-rekan audience baca, bahwa hanya lautan yang luas yang mampu memikul langit yang luas. Hati yang luas mampu memikul langit yang luas. Hati yang kecil melihat kehidupan juga kecil. Itu sebabnya dunia yang sama dilihat beda oleh orang yang kualitas hatinya beda. Maka anjurannya, kita harus berhati-hati dengan keluasan hati. Hati yang mampu menerima ini tadi tidak boleh bergantung kepada keadaan. Nasihatnya, hati kita harus menjadi hati bagi semua nasib. Hati bagi semua nasib. Hati yang menjadi hati bagi nasib buruk, bagi nasib baik, bagi yang sial, bagi yang untung adalah hati bernasib baik. Mengapa demikian? Ini hati. Rugi masih baik. Coba. Ditipu masih baik. Karena ada orang yang triloginya adalah tipu, tilep, lipet. Coba lihat. Dikenakan ini semua masih baik. Waktu dipuji, dia bilang, terima kasih itu karena Tuhan. Coba, waktu naik pangkat, dia masih tetap baik. Masa hati ini tidak mendapat perhatian dari langit? Maka dalam semua nasib, jadilah hati yang sesuai bagi semua nasib. Itu. Super sekali Pak Mario. Sebelum saya minta audiens untuk bertanya, satu pertanyaan lagi Pak, masih bersambungan dengan tadi. Lalu dalam diri kita, posisi hati dan ego kita itu apakah bersampingan atau bagaimana Pak? Hati yang tidak terpelihara mendahulukan kesenangan-kesenangannya. Oke, kesenangan itu ada yang dekat, jelas, kelihatan. Ada kesenangan yang dijanjikan nanti. Banyak orang menolak mendengarkan janji surga karena masih jauh. Ya. Itu sebabnya mau kemana? Masjid, aduh hujan jalannya licin. Gitu. Kepap, mana? Gitu kan? Itu. Orang bereaksi cepat kepada yang dekat kelihatan. Itu sebabnya pemuka agama sebaiknya bicara yang sedekat mungkin. Jadilah orang baik. Lihat ini aku baik. Gitu, ya, jadilah orang yang sayang istri, betul-betul sayang istri. Berapa banyak orang yang sangat terhormat dihukum karena tidak sesuai dengan kata-katanya menyayangi istri. So, kalau begitu janjikan yang dekat-dekat. Hati kita juga begitu. Pikiran kita tidak boleh menjanjikan yang terlalu jauh. Janjikan yang jauh, tapi buktikan dalam jangka dekat kita menghasilkan. Sehingga hati Anda menjadi ally, menjadi sekutu bagi diri sendiri. Paling kasihan adalah orang yang hatinya menjadi peragu dari semua rencananya. Ya. Itu. Terima kasih, Pak. Baik, saya persilakan kepada audiens untuk bertanya. Silakan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Salam super. Salam super, Bapak. Saya Ricky dari Bandung. Yes, Pak Ricky. Tadi Bapak mengatakan bahwa hanya hati yang luas yang mampu memikul langit yang besar. Oke. Okay. Yang saya ingin tanyakan, dari pengalaman yang pernah saya hadapi, untuk memotivasi diri, saya membentuk suatu defense mechanism bahwa ada orang baik tidak mendapatkan kebaikan, karena Tuhan tahu hanya orang baik yang sanggup menghadapi ketidakbaikan. Bagaimana mungkin pendapat Pak Mario? Terima kasih. Banyak orang, anehnya ya, berpendapat atau mengertinya bahwa orang baik itu harus susah. Iya kan? Mungkin karena media kita memberitakan orang tidak baik, hidupnya baik. Penyelundup, koruptor, perhatikan itu. Artis, menikah bisa rangkap beberapa suami. utangnya banyak, begitu toh, tetapi tidak malu. Sedangkan orang-orang yang baik, bicara tidak baik saja malu. Coba itu, tampil kukunya hitam sedikit saja malu. Sehingga orang baik merasa, kok jadi orang baik susah ya? Mungkin kita melihat kebaikan itu sebagai beban. Bagaimana kalau kita melihat bahwa kebaikan itu adalah hadiah pertama? Coba, lebih baik mana? Jadi orang baik tidak kaya?